Yuk bareng permata. Nah, lagunya spesial buat kalian semuanya. Bareng permata music. Asoy. Dari no. Enak mas. Ya di sebelah kanan kita ikutan juga yang bareng ya. Kita nyanyi bareng-bareng semuanya. Sun sembor esem iki siapi masyota kutian jero ati non mau jute uli ngantini lusat ati iki. Kadung Riko mong janji piyai ngomong Riko sayangi sun nyatane riko.